Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faslun fil ahadith al waridah fi fadlihi ghayra ma taqaddam. Tentang hadith-hadith atau fasal tentang hadith-hadith yang diriwayatkan tentang keutamaan Utsman bin Affan selain apa yang telah lewat. Qala Imam Suyuti rahimahullah, akhraj asy-syaikhan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh dua syekh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a thiyabahu hina dakhala Utsman. Rasulullah SAW mengumpulkan pakaiannya ketika masuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa qala, dan kemudian berkata, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Yani Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Syaikhan yang dimaksud adalah dua syaikh, Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini hadis yang sahih di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah waktu itu melihat Rasulullah SAW duduk dalam keadaan betisnya terbuka, atau dalam riwayat pahanya terbuka atau terlihat. Datang Abu Bakar Siddiq Rasulullah SAW tidak merubah duduknya. Datang Umar tidak merubah duduknya. Tiba-tiba datang Utsman, Rasulullah SAW merubah duduknya dan merapikan pakaiannya. Mengumpulkan pakaiannya artinya menutupkan ke kakinya. Maka Aisyah melihat dari dalam rumahnya, dari balik hijab, mengapa Rasulullah SAW begitu malunya kepada Utsman? Ya Rasulullah, engkau tadi ketika Umar datang kau biasa saja, tidak berubah dan tidak mengganti sikap dudukmu. Demikian pula ketika Umar datang, ketika Abu Bakar datang, ketika Umar datang. Tapi ketika Utsman, engkau merubah dudukmu dan engkau memperbaiki pakaianmu. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban ini tadi, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah sepantasnya aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya? Ini khonibidina azukumullah, keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhrajahul Bukhari, dan dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dari Abi Abdurrahman As-Sulami, anna Utsman hina husira ashrafa alaihim faqala unshidukum billah wa la unshidu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alastum ta'lamuna anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man jahhaza jaysal usrah falahu jannah fajahhaztuhum, alastum ta'lamuna anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala man hafara bi'ra rawmah falahu jannah fahafartuha fasaddaquhu bima qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Uthman ibn Affan hina khusira, ketika beliau dikepung, khusira, dikepung rumahnya oleh para demonstran, demonstran dari kalangan Khawarij. Ashrafa alaihim, Uthman menampakkan dirinya untuk berbicara dengan mereka manusia. Beliau berkata, "Unsyidukum billah, aku ikrarkan kalian kepada kalian dengan nama Allah, dan aku tidak ikrarkan kecuali kepada sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala, bukankah kalian sudah tahu, bukankah kalian mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mempersiapkan bekal untuk para mujahid yang tidak mampu, maka dia mendapatkan surga. Kemudian aku yang memberikan pada mereka semua bekal-bekal mereka. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW berkata, siapa yang menggali sumur Raumah, maka dia akan mendapatkan surga. Dan kemudian aku yang menggalinya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat-kalimat ini barakallahu fikum bukan mengungkit-ungkit pemberian. Tidak termasuk dalam bab itu. Mengapa? Karena Uthman ibn Affan menjadikan sebagai dalil dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau adalah di pihak yang benar, di pihak yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surga. Kalian menuduh aku begini, menuduh aku begitu adalah tuduhan-tuduhan dusta. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah berkata, man hafara bi'r ma'unah atau bi'r raumah falahul jannah. Siapa yang menggali sumur Raumah, maka dia akan mendapatkan surga. Siapa yang mempersiapkan jaisal usrah, perbekalan untuk tentara mujahidin yang tidak mampu, maka baginya surga. Bukankah kemudian aku yang memberikan makan, memberikan bekal untuk mereka semua, dan aku yang menggali sumur Raumah? Bukankah berarti ucapan Rasulullah SAW hak bahwa aku dijamin dengan jannah? Ikhwan ibn a'azakumullah, para demonstran tadi mendengarkan kalimat itu, fasaddaquhu bima qal, membenarkan ucapan Uthman ibn Affan. Benar, memang Rasulullah SAW berkata seperti itu. Hanya saja barakallahu fikum, tersisa para ghawghaiyun, tersisa para sarsarun, tersisa para juhal, tersisa orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak pernah mendengar hadis itu, sehingga mereka tidak peduli. Ghawghaiyun adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak memiliki iman, atau orang-orang yang kurang iman. Sarsarun, para pengacau GPK, gerakan pengacau keamanan. Maka orang-orang ini tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak bicara. Pokoknya Uthman harus turun. Pokoknya Uthman harus turun dari khilafah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka terjadilah apa yang terjadi, sampai terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja Tirmidzi an Abdurrahman ibn Khabbab qala syahidtu an-nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yahuthu ala jaisil usrah, ketika beliau menganjurkan dan memberi semangat kaum muslimin untuk membantu tentara yang kekurangan. Ada yang tidak memiliki kendaraan, ada yang tidak memiliki khuf, ada yang tidak memiliki senjata, ada yang tidak memiliki tameng, ada yang tidak memiliki baju besi, ada yang tidak memiliki ini dan itu. Maka Rasulullah SAW memberikan semangat untuk membantu mereka para mujahidin. Faqala Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alayya mi'at ba'ir bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Ya Rasulullah, aku persiapkan untuk mereka 100 ekor unta dengan pelananya, dengan alasnya, dengan tali kekangnya, semuanya fi sabilillah. Lihat, bukan satu yang diberikan oleh beliau, 100 unta tunggangan lengkap dengan pelananya dan kendalinya. Thumma hadda 'alal jais. Kemudian Rasulullah SAW memberikan semangat lagi. Siapa yang mempersiapkan, siapa yang memberikan bantuan kepada tentara yang kekurangan, maka dia dapatkan surga. Qala Utsman, ya Rasulullah, 'alayya 100 ba'irin. Kalau begitu, aku memberikan 200 ekor kuda, unta. Tadi kan 100. Ternyata setelah itu Rasulullah SAW masih memberikan semangat lagi. Artinya kurang. Waikum muslimin. Siapa yang membantu mujahidin yang tidak memiliki perlengkapan perang, maka dia akan mendapatkan surga. Kata Utsman, ya Rasulullah, kalau gitu aku berikan 200 ekor unta dengan pelananya, dengan kendalinya, fi sabilillah. Thumma hadha 'alal jais. Kemudian Nabi memberikan semangat lagi kepada kaum muslimin. Siapa yang mempersiapkan perbekalan bagi mujahidin, maka dia akan mendapatkan surga. Faqala Utsman, ya Rasulullah, 'alayya 300 ba'ir. Kalau begitu aku berikan 300 ekor unta dengan pelananya, dengan semua perlengkapannya. Fanazala Rasulullah SAW wa yaqulu. Maka Rasulullah pun turun dari mimbar dan kemudian berkata, ma ala Utsman ma amila ba'da hadhihi. Sungguh tidak ada atas Utsman setelah apa yang dilakukannya hari ini. Khamidina azakullah, disebutkan dengan kalimat dia tidak akan terkena apa-apa. Maksudnya tidak akan terkena kejelekan, enggak akan terkena penyimpangan, enggak akan terkena apapun setelah apa yang dilakukannya hari ini. Ma ala Utsman ma amila ba'da hadza au ba'da hadhihi syai. Tidak ada atas Utsman apapun setelah apa yang dilakukannya hari ini. Artinya barakallahu fikum, tepatlah Utsman bin Affan ketika menyampaikan hadis ini sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW tidak menyalahkan aku dengan sesuatu apapun setelah aku memberikan perlengkapan untuk tentara mujahidin yang kekurangan. Wa akhraja Tirmidzi an Anas wal Hakim wa sahahahu dari Abdurrahman bin Samurah. Qala ja'a Utsman ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi 1000 dinar. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Tirmizi ini datang kepada Nabi dengan membawa 1000 dinar. 1000 keping uang emas. Bisa dibayangkan, karena emas tetap berharga sejak saat itu sampai hari ini. Hina jahaza jais al-ushra fanasaraha fi hijrihi. Beliau bawa 1000 keping uang emas kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada mujahidin yang kekurangan. Fanasaraha fi hijrihi, maka dituangkan di pangkuan Rasulullah SAW uang emas tadi. Faja'alan Nabi yuqallibuha, maka Nabi mulai melihatnya dan membolak-balikkan kepingan-kepingan emas tadi. Kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm marratain. Rasul mengulanginya dua kali Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Utsman enggak akan terkena madarat apapun setelah apa yang dilakukannya hari ini. Sungguh Utsman enggak akan terkena madarat apapun atas apa yang telah dilakukannya pada hari ini. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kalau kemudian Utsman didemo, dikepung, ditahan dari air dan makanan sehingga Utsman kelaparan kehausan dan berakhir dengan Utsman dibunuh oleh mereka, madarat atau bukan madarat? Menurut kalian madarat atau bukan madarat? Madarat kan? Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, Utsman gak akan kena madarat apapun setelah apa yang dilakukannya hari ini. Dari sini barakallahu fikum. Dengan dua riwayat ini menunjukkan bahwa madarat yang dimaksud adalah pada agamanya. Madarat yang dimaksud adalah pada agamanya. Gak akan menyimpang, gak akan sesat, gak akan berubah, gak akan nifak, gak akan terkena penyakit apapun dari penyakit-penyakit agama. Tetap lurus, istiqamah. Adapun madarat dunia sebagaimana umumnya manusia, orang sesoleh apapun mendapatkan. Bahkan Rasulullah SAW disakiti oleh kaumnya, dilempari oleh kaumnya, berdarah kakinya, ditimpa najis di kepalanya, atau bukan najis, kotoran kambing. Bahkan kotoran kambing itu tidak najis ya, saya ralat ucapan saya, bukan najis, kotoran kambing ketika beliau sujud. Isi perut kambing dituangkan di hati. Ini barakallahu fikum ujian bagi setiap orang yang beriman. Sehingga jelas yang dimaksud oleh Nabi, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Dengan apa yang beliau lakukan hari itu, dia berikan sekian ratus unta untuk mujahidin dan dia berikan 1000 keping uang emas. Kata Nabi sambil membolak-balikkan kepingan emas tadi, sungguh madarra Utsman. Utsman enggak akan ditimpa madarat setelah ini abada. Tidak akan mendapatkan kejelekan. Sehingga sangat tepat dijadikan dalil untuk menyalahkan para demonstran bahwa kalian di pihak yang salah dan Utsman di pihak yang benar. Utsman radhiyallahu taala anhu kalau ngalah saat itu, ya sudah, kalau gitu saya ngalah saja, saya turun dari kekhilafahan. Kata para ulama, kalau Utsman memberikan tuntutan mereka para demonstran untuk turun dari khilafah, maka niscaya setelah itu setiap khalifah akan jadi permainan manusia. Tuntut turun, ganti lagi, tuntut lagi, turun, ganti lagi, akan jadi permainan manusia. Maka Utsman mengatakan tidak. Ausani khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, yakni Rasulullah SAW, ida albasakallahu, kalau Allah memakaikan padamu pakaian, kemudian datang manusia menuntut agar engkau lepaskan, jangan kau lepaskan. Dan aku pahami setelah kejadian ini bahwa pakaian itu adalah pakaian khilafah. Kalau Allah pakaikan padamu satu pakaian, kemudian mereka menuntut, ini manusia datang menuntut agar engkau melepaskan pakaianmu, maka jangan kau lepaskan. Utsman ibn Affan paham bahwa pakaian itu bukan pakaian biasa ini, tapi pakaian khilafah. Maka aku tidak akan lepaskan sesuai dengan wasiat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajat Tirmidzi an Anas qala lamma amarana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi bai'atir ridwan. Ketika Rasulullah sallallahu memerintahkan kepada kami untuk berbaiat di bawah pohon yaitu bai'atur ridwan, dan bahwasanya Utsman bin Affan Rasulu Rasulillah, beliau adalah utusan dari utusan Rasulullah SAW, diutus ke Mekah, ila ahli Mekah. Fabaya'an nas, maka manusia pun berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, inna Utsman ibn Affan fi hajatillah wa hajati rasulih. Sesungguhnya Utsman ibn Affan, beliau ada hajat, hajat perintah dari Allah dan hajat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba bi ihda yadayhi 'ala al-ukhra, maka beliau gabungkan tangan kanannya ke tangan yang lainnya sambil berkata, hadza li Utsman khairan min aydihim li anfusihim, fakanat yadur rasul li Utsman. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadisnya atau lafadznya sampai pada kalimat alal ukhra titik. Di dalam lafadz lain Rasulullah berkata setelah menggabungkan tangan kanannya dengan tangan kirinya, beliau berkata hadza li Utsman, ini untuk Utsman. Fakanat, ini kata rawi, maka jadilah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewakili tangan Utsman. Maka tentunya tangan Rasulullah SAW khairan min aydihim li anfusihim, tangan Rasulullah SAW lebih baik dari tangan mereka semuanya. Sahih? Lebih baik tangan siapa? Tangan mereka para sahabat atau tangan Rasulullah SAW? Tangan Rasulullah SAW lebih afdal. Ini raddun ala man qala ala Utsman qawlan wa taqawwala alaihi taqawwulan. Ini bantahan bagi mereka yang berbicara tentang Utsman dengan kejelekan-kejelekan atau berbicara dengan taqawwul. Qala itu bisa baik, bisa jelek. Iya kan? Qala fi Utsman, berbicara tentang Utsman, kada wa kada, bisa ucapan baik, bisa ucapan jelek. Tetapi kalau taqawwala, ini mesti syar wal kadzib. Taqawwala, berdusta. Wa man taqawwala ala Utsman, siapa yang berdusta atas nama Utsman dan berdusta menjelekkan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, maka mereka menentang Allah dan menentang Rasulnya dan menentang ijma' para sahabat. Para sahabat semuanya memuliakan Utsman ibn Affan. Adapun yang demonstrasi menentang Utsman, mengepung Utsman, menyakiti Utsman sampai membunuh Utsman, maka mereka itu adalah khawarij, keluar dari para sahabat. Mereka orang-orang yang tidak berilmu, mereka orang-orang yang hanya ikut-ikutan, mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan memang memiliki sifat-sifat yang jelek. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haula para mutaqawwilin yang berbicara tentang Utsman mengejek, mencerca Utsman. Siapa Utsman? Perang Badar dia enggak ikut. Bayatul Ridwan dia enggak ikut. Pada perang Uhud dia lari dari perang. Sampai sekian kejelekan-kejelekan Utsman. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semuanya adalah syubhat. Syubhat. Mengapa syubhat? Karena kalimat tidak ikut perang Badar. Sebentar, dudukkan dulu. Mengapa Utsman tidak ikut perang Badar? Belum tentu itu menjadi cerca atau cela buat Utsman. Mengapa? Kan Rasulullah SAW menyatakan pada Utsman, engkau urusi istrimu yang sedang sakit. Siapa istrinya? Anaknya sendiri, anaknya Rasulullah SAW. Dan bukan sakit sembarangan. Sakit yang parah sampai kemudian wafat radhiyallahu taala anha. Wafat istrinya Utsman ibn Affan ketika sakit pada perang Badar itu. Barakallahu fikum. Maka beliau punya dua uzur. Uzur pertama diizinkan oleh Rasulullah SAW. Engkau urusi istrimu. Uzur kedua bahwasanya istrinya adalah anak Rasulullah SAW yang beliau harus pentingkan. Anak perempuan Rasulullah SAW. Baik. Maka kalau beliau mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, maka terkena hadis-hadis tentang keutamaan orang yang terpaksa tidak ikut jihad padahal ingin berjihad. Ada keutamanya? Ada. Rasulullah SAW ketika berjalan dalam peperangan dalam jihad, beliau berkata, Inna fil Madinah qaumun. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang masalaktum wadiyan, yang tidaklah kalian menuruni lembah, tidaklah kalian menaiki bukit, tidaklah kalian berjalan kecuali mereka ikut mendapatkan pahalanya seperti kalian. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, wahum fil Madinah. Ya Rasulullah, padahal dia di Madinah. Iya, mereka di Madinah, tapi mendapatkan pahala seperti kalian. Tidaklah kalian menaiki bukit, menuruni gunung, berjihad, berjuang, terluka, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Habazahumul udur. Kata para sahabat, wahum bil Madinah. Kata Nabi, na'am, wahum bil Madinah. Habazahum al udur. Habazahumul udur. Mereka terhalang oleh udur. Yang menangis ingin berangkat tetapi tidak mendapatkan kendaraan. Yang memaksa, ya Rasulullah, aku akan perang dan aku akan ingin masuk surga dengan pincangku ini. Demikian pula yang buta. Allah katakan, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Bagi yang buta tidak mengapa, bagi yang pincang tidak mengapa, bagi yang sakit tidak mengapa. Maka merekalah yang habasuhumul udzur, mereka terhalang oleh udzur tapi keutamaan tetap didapat. Dan tentunya lebih-lebih lagi Utsman bin Affan yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula tuduhan mereka yang kedua, Utsman juga enggak ikut bai'atul ridwan, maka enggak mendapatkan jaminan surga. Sebab jaminan surga disebutkan dalam ayat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta as-sajarah. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, yang berbaiat di bawah pohon itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha pada mereka. Utsman enggak masuk, kata mereka. Utsman enggak ada waktu itu, enggak ikut bayat. Nabi menyatakan la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka satu orang pun yang berbaiat di bawah pohon. Dan Utsman enggak mendapat lagi karena enggak bayat. Kata siapa Utsman enggak bayat? Justru bayatnya mereka kaum muslimin seluruhnya kepada Rasulullah SAW adalah untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Justru mereka berbaiat karena Utsman diutus ke Mekah, tetapi tidak kunjung kembali. Mereka gelisah dan kemudian ada berita Utsman dibunuh. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kita bersumpah setia untuk membela Islam dan kaum muslimin dan membela Utsman bin Affan. Man yubayyi'uni, kata Nabi, siapa yang mau baiat kepadaku untuk membela Islam dan kaum muslimin dan membela Utsman? Maka mereka semua berbaiat. Semua berbaiat membela Utsman, sedangkan kalian wahai Syiah Rafidhah mencerca Utsman. Baik, itu pun di akhir baiatnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hadza li Utsman." Berarti Utsman bin Affan berbaiat kepada Rasulullah SAW dan tangannya diwakili dengan tangan Rasulullah SAW. Ayyuhuma afdal, para sahabat yang berbaiat dengan tangannya sendiri-sendiri dengan Utsman yang berbaiat dengan yadur rasul, ayyuhuma afdal, yang berbaiat dengan tangannya sendiri-sendiri, atau yang berbaiat dengan diwakili tangan Rasulullah SAW. Sungguh demi Allah, yang diwakili dengan tangan Rasulullah SAW tentunya lebih afdal wa afdal wa afdal. Itulah yang dikatakan dalam riwayat kita ini. Fakanat yadur Rasul SAW li Utsman khairan min aidihim li anfusihim. Wa akhraja Tirmidzi an Ibn Umar qala dzakara Rasulullah SAW fitnah faqala yuqtal fiha hadza mazluman. Dikeluarkan dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah SAW menyebutkan satu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Tiba-tiba ada satu orang yang berjalan dengan gutrah, atau gutrah imamah yang hanya diletakkan di kepalanya, tidak diikat, menutupi wajahnya. Kata Nabi, hadza hina idzin 'alal haqq. Orang itu saat itu di atas kebenaran. Dalam fitnah tersebut, orang ini di atas kebenaran. Maka seorang sahabat lari melihat siapa. Ternyata Utsman bin Affan diputar di hadapan Rasulullah SAW wajahnya. Ya Rasulullah, hadza na'am hadza. Disebutkan dalam riwayat ini, yuqtal fiha hadza mazluman, dan dia akan terbunuh saat itu secara terzalimi. Maksudnya Utsman bin Affan. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu. Wa Ibn Majah an Murrah Ibn Ka'ab qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkur fitnatan yuqirru biha. Dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Hakim dan juga Ibn Majah, dari Murrah Ibn Ka'ab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah dan menetapkan cerita kisah tentang fitnah tersebut. Fa'akbalat, dikatakan famarra rajulun, tiba-tiba lewatlah seseorang, muqni'un fi thawb, dalam keadaan tertutup kepalanya dengan kain, dengan gutrah. Kemudian Nabi berkata, hadza yaumaidin 'alal huda, orang ini nanti di fitnah tersebut di atas petunjuk. Faquntu ilaihi, ternyata orangnya adalah Murrah ibni Ka'ab yang tadi mengejar Utsman. Faquntu, saya bangun, kata Murrah ibni Ka'ab, untuk menemui orang tadi, untuk melihat siapa dia. Fa idza huwa Utsman ibni Affan, ternyata dia adalah Utsman ibni Affan. Fa aqbaltu ilaihi biwajhi, kemudian aku hadapkan dengan wajahnya dan wajahku. Faqultu, aku katakan kepada Rasulullah, hadza, orang ini ya Rasulullah. Qala na'am, iya, dia Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقصمك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. Dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Uthman, ya Uthman, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadamu pakaian. Akan memakaikan kepadamu pakaian atau qamis. Thawb, gamis. Fa in aradaka al-munafiqun, kalau para munafiqun ingin agar engkau melepaskan pakaian tersebut, fala takhla'hu, maka jangan lepaskan. Hatta talqani, sampai engkau bertemu aku. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun menuntut untuk melepaskan baju beneran, tidak ada kejadian itu. Ada munafik yang menyatakan, buka pakaianmu. Tidak ada. Maka jelaslah, maksud Rasulullah SAW adalah pakaian khilafah. Karena itu yang terjadi. mereka para munafikun menuntut Utsman untuk melepaskan pakaian kekhilafahan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kita dapatkan dalil juga dari hadis ini, berarti para ghawwa'iyun tadi, para sarsarun tadi, kebanyakan para munafikun. Kebanyakan mereka para munafikun. Orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit nifaq. Na'udzubillahi minan nifaq. Wa akhraj at-Tirmidzi 'an 'Utsman annahu qala yawm al-Badr inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ahida ilayya 'ahdan fa ana sabirun 'alayhi. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Utsman bahwa Utsman qala yawm ad-Dar, afwan, bukan yawm al-Badr tapi yawm ad-Dar. Apa bedanya? Sangat jauh berbeda. Kalau yawm al-Badri pada perang Badr. Tetapi kalau yawm ad-Dar, hari pengepungan Utsman di rumahnya. Dijuluki dengan yawm ad-Dar. Dijuluki dengan apa? Yawm ad-Dar. Hari ad-Dar. Hari pengepungan Utsman di rumahnya. Maka Utsman berkata saat itu, inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahida ilayya ahdan, fa ana sabirun alaihi. Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku dengan satu pesan, maka aku akan sabar atasnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Para sahabat berdatangan untuk membela Utsman. Di antara mereka yang sudah kibaris sin, yang sudah berumur, mengutus anak-anaknya. Zubair mengutus anaknya Abdullah bin Zubair. Ali mengutus anaknya Hasan dan Hussein. Demikian pula yang lain mengutus anak-anak mereka untuk menjadi benteng hidup di sekeliling rumah Utsman. Dan meminta izin, meminta perintah untuk melawan mereka. Tetapi Utsman menyatakan tidak. Aku tidak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya Utsman, izinkan kami untuk memerangi mereka, melawan mereka. Tidak. Aku tidak akan menyebutkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Di antara kalimat beliau adalah kalimat ini. Sesungguhnya Nabi telah berpesan padaku satu pesan, dan aku sabar menghadapinya. Aku akan sabar menghadapinya. Kira-kira pesan apa? Yang tadi. Idza albasakallahu libasan, idza aqmasakallahu qamisan, faradal munafiqun anta takhla'ahu fala ta'la'hu. Fala takhla'hu. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah dengan satu pakaian, kemudian para munafikin menuntut kamu untuk melepaskan pakaian tersebut, jangan kau lepaskan. Fa ana sabirun alai, maka aku akan sabar sampai wafatnya, sampai terbunuhnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.